Ekonomi Power Liquid 2000-an. Beli 2 gratis 1 nyong. Ekonomi Power Liquid ada kemasan 2000-nya. Iya, Bu. Ayo beli, cuma 2000. Pasti isinya dikit deh. Ah, Ibu kurang update nih. Ekonomi Power Liquid kemasan 2000 isinya banyak. Setetes aja busanya melimpah. Jadi bisa buat nyuci lebih banyak. Tinggal sat-set piring dan alat masak bersih. Kesat juga fresh. Lagi promo nih. Beli 2 gratis 1 nyoy. Kalau itu sih, Ekonomi Power Liquid memang ahlinya. Oke. Saya beli 2 ya. Loh, kok 3? Ah, Ibu, kan saya udah bilang. Hah? Sekarang Ekonomi Power Liquid kemasan 2000, kalau beli 2, gratis 1. Wah, kalau gitu aku borong semuanya. Lumayan, hemat uang belanja. Ekonomi Power Liquid kemasan 2000, beli 2, gratis 1. Wings Care.